Anak saya pernah bertanya, Umi, kalau Allah Ta'ala di langit, berarti Allah Ta'ala bisa terbang. Oh. Allah Ta'ala Maha Besar berarti berat. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, jadi Allah Ta'ala di atas langit, itu bukan berarti terbang. Kalau dia bertanya, berarti Allah terbang? Tidak. Karena terbang itu sifat makhluk. Allah tidak mensifatkan dirinya terbang. Jadi kita tidak boleh mensifat-sifati Allah. Ini disebut sifat-sifat yang lainnya. Kita mensifati Allah mendengar, melihat. Mensifati Allah turun, karena itu yang ada sifat-sifatnya. Allah tidak mensifati dirinya terbang, maka jangan kita mensifati terbang. Tidak ada sifatnya begitu. Nah, Allah Maha Besar bukan berat. Besar dari segala sesuatu. Kalau diartikan berat, nanti ada yang mengatakan ada lagi yang ringan dan sebagainya. Nah, jadi kalau tidak bisa menjawab atau belum punya jawaban yang tepat, ya dipalingkan saja kepada perkara yang lain.